الرحمن الرحيم. آب الجمعة وأحكامها، باب جمعة dan hukum-hukumnya. Ya. Al-Jumu'ah itu satu hari dari di antara nama-nama dalam tujuh hari. Al-Jumu'ah, jim yang di dhammah dan mim yang di dhammah, ainnya di fathah. Nah, dan ini merupakan penamaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Ya, ini menunjukkan bahwa nama inilah yang disyariatkan ya di dalam Islam. Dan sungguhnya nama hari Jumat itu merupakan nama yang diganti. Nah, setelah dahulu bernama yang lain. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa di zaman jahiliyah hari Jumat itu dikenal nama Aruba, hari Aruba. Ya, jadi dan sebagian dari ahlul lughah juga menyebutkan bagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bahwa di zaman jahiliyah dahulu dari setiap hari ya, hari mulai dari hari Sabtu sampai hari Jumat itu dahulu masing-masing punya nama-nama yang lain. Pertama hari Sabtu namanya hari Awal. Awal. Hari Ahad itu namanya apa? Ahwan. Kemudian hari Seninnya Jabar. Hari Selasanya Dabar. Hari Rabunya Mu'annis. Sabtu, Ahad. Awal, Ahwan, Jabar, Dabar. Mada ya kawan? Betul ya? Awal ini Ahad kalau enggak salah. Awal, Ahwan, Senin, Jabar, Selasa, Dabar, Rabu, Mu'annis, Kamis saya. Mu'annisnya yang Kamis gitu. Jadi hari Jumatnya itu yang Aruba. Hari Jumat Aruba. Kemudian hari Sabtu Syabar. Kemudian diganti. Ya, yang disebutkan riwayatnya penggantian hari Jumat. Ya. Cuma berselisih para ulama apa sebabnya dinamakan hari itu hari Jumat? Kenapa kok dinamakan hari Jumat? Nah. Kalau penamaan kafir, penamaan bahasa kafir itu apa? Apa itu? Saturday, Monday, Saturday, apa lagi ya, Fon? Apa hari Ahad? Hah? Sunday, Monday, dan seterusnya. Nah, atau hari Jawa? Apa itu hari Jawa? Kliwon, Pahing, Pon. Setan, Allah alam dan seterusnya. Nah, yang masyru' di dalam Islam, nah itu penamaan-penamaan yang masyhur pada zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah, Al Ahad, Al Itsnain, Al Tsulatsa, Al Arba'a, Khamis, Al Jumu'ah. Nah, ya. Dan para ulama berselisih dan itu perlu hati-hati ya akhwan bahwa menggunakan istilah-istilah syar'i itu lebih baik, lebih afdal. Coba biasakan mengatakan hari Ahad daripada mentakbir hari Minggu. Nah, ya. biasakan mentakbir dengan istilah-istilah yang syar'i itu lebih baik. Dan perlu juga diketahui di sini mungkin sebagai mimbabin faidah, ada sebagian kaum muslimin berpendapat, dan ini juga yang ana menyangka dahulu, bahwa dalam angka-angka bahasa Arab itu pada hakikatnya sekarang yang bentuknya seperti yang masyhur pada zaman kita sekarang ini. Hah? Ini 2, ini 3, ini 4. Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa angka-angka ini pada asalnya bukan angka Arab. Ya. Angka Arab bukan asalnya seperti ini kata mereka. Tapi ini adalah angka-angka dari Hindia. Arkom Hindia gitu. Adapun angka bahasa Arab sebenarnya ya seperti apa yang ada pada Latin, 1 2 3 4 dan seterusnya. Dan ternyata pendapat ini dibantah oleh fatwa Lajnah. Nah, Al-Lajnah Daimah membantah ini dan dari beberapa sisi ya. Jangan sampai kemudian kita merubah huruf-huruf dan angka-angka Arab itu ke bahasa Latin dalam keadaan tidak jelas. Dikhawatirkan kita menjurus pada tasyabbuh ya, dan mengikuti keadaan dan adat-adat mereka. Ini dibahas secara panjang lebar oleh fatwa atau Al-Lajnah Daimah. Dan para ulama berselisih kenapa dinamakan hari Jumat itu hari Jumat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan hari Jumat karena Nabi Adam dikumpulkan penciptanya pada hari itu. Ya, dan ada beberapa riwayat dalam permasalahan ini. Dan wallahu a'lam bissawab, riwayat-riwayat tersebut disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dalam sanad-sanadnya terdapat kelemahan. Akan tetapi dengan demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa hadza ashahul aqwal. Ini merupakan pendapat yang paling sahih dalam permasalahan kenapa dinamakan hari Jumat itu hari Jumat. Ya. Dan sebagian mengatakan dinamakan hari Jumat karena kaum muslimin berkumpul pada hari itu untuk melaksanakan sholat. Dari kata ijtima', maka dinamakanlah Jumat. Dan ini sebagian pendapat para ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ada lagi yang mengatakan karena penyempurnaan penciptaan langit dan bumi beserta isinya dan apa yang terdapat keduanya itu sempurna pada hari Jumat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, itu sempurnanya pada hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab, dari mana pendapat-pendapat ini yang paling rajih, yang jelas Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa hadza ashahul aqwal. Pendapat yang pertama itu pendapat yang paling sahih. Ya, dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya.